M O Y O G S Yox Takis. Mereka bilang diriku tak berguna, tapi sejak remaja ku tak pernah meminta biaya untuk bergaya, bukan duit dari orang tua. Lulus sekolah tak mau manja, ku kerja tuk biaya kuliah. 2011 mereka bertanya, nanti besar elo itu mau jadi apa? Mereka mengejek, mereka mencela, ini anak nakal, masa depan gak ada. Memang sekarang aku tak bekerja, bisnisku lebih dari mereka. Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semualah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya. I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa. I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa. I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. Mereka bilang aku penuh drama, tak punya bakat, aku vlogger biasa. Gak niat terkenal, iseng aja, tapi fenomenal, kini ku mulai berkarya. Ngomong kurang cinta sebaliknya, gua matre yang bayarin dia, padahal bukan itu faktanya, dasar lo banci potong aja itunya. Gue cuma pengen tetap jadi apa adanya, daripada disukai tapi menafik aslinya. Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semualah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya. I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa. I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa. I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. Dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. Silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa. Mereka yang berlagak baik di depan kamera, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa.